menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani, kalau dia meminta pada aku, pasti aku beri. Kalau dia berlindung kepada aku, pasti akan aku lindungi. Hadis Rahul Bukhari. Sudah disebutkan penjelasan tentang sanadnya, riwayat-riwayatnya. Qala, berkata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, wal narji' ila syarhi hadis Abi Hurairah. Maka kita merujuk sekarang kepada syarahnya. Dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa qad qila innahu ashraf hadithin ruwiya fi dhikr al-awliya. Disebutkan bahwasanya hadis ini adalah setinggi-tinggi hadis yang membahas tentang masalah wali. Kalau kita bicara tentang wali, maka hadis yang paling tingginya, yang paling pentingnya dalam bab masalah wali adalah hadis ini. Kalau ayatnya yang berkait dengan wali yang sering dibahas adalah ayat Allah, inna awliya Allah la khawfun alaihi wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang yang nanti tidak akan terkena rasa takut ataupun rasa sedih. Dalam keadaan mereka tidak terkena rasa takut maupun rasa sedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Ayat ini sangat penting dalam masalah wilayah, dalam masalah kewalian, karena disebutkan syaratnya yang sangat jelas, yaitu amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Kalau tidak beriman dan bertakwa, maka dia bukan wali. Walaupun memiliki keanehan-keanehan. Jelas keanehannya bukan sebagai karamah dari Allah untuk memuliakan dia. Tapi bisa jadi karamahnya adalah sihir yang dia buat-buat. Kalau tidak diiringi iman dan takwa. Ini mengingatkan kita kepada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. La tusaddiqhum walau yusalluna alal ma' hatta yutabbiqus sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa sholat di atas air, sampai mereka mencocoki sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan ucapan Imam Syafi'i ini dengan ditambah lagi oleh beliau. Betul ucapan Imam Syafi'i. La tusaddiqhum, jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa sholat di atas air atau terbang di langit. Masih ditambah lagi dengan terbang di langit. La tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma' wa yatiruna fil hawa. Jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air atau terbang di langit. Hatta yutabbiqus sunnah, sampai mencocoki sunnah. Maka iman dan amal saleh, dan tentunya amal saleh adalah amal yang cocok dengan sunnah, amal yang cocok dengan ajaran Nabi. Kalau sesuai dengan ajaran Nabi, maka itulah waliyun min auliyaillah. Yang keanehannya merupakan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ternyata walaupun dia punya keanehan bisa salat di atas air atau terbang di langit, tetapi amalannya bukan amalan saleh, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Tidak salat jamaah di masjid. Ngurung diri di kamar terus-menerus. Kemudian terlihat terbang. Kemana itu? Anu salat di Mekah. Ini barakallahu fikum alamat syar, tanda-tanda kejelekan. Mengapa? Tidak sesuai dengan sunnah. Wali-wali Allah, mereka salat lima waktu ke masjid bersama kaum muslimin. Salat Jumat bersama kaum muslimin. Nah, kembali kepada kitab. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab bahwa hadis ini termasuk hadis yang asyrafah hadis, semulia-mulia hadis atau setinggi-tinggi hadis tentang masalah wali. Qauluhu azza wa jalla. Allah berfirman di dalam hadis kursi ini, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pembelaannya kepada wali-walinya. Menunjukkan pembelaannya kepada wali-walinya. Allah akan bela dia. Bahkan Allah akan umumkan perang kepada orang yang berani menyakiti wali-wali Allah. Faqad a'lamtuhu bi annahu muharibun lahu. Yakni telah diumumkan bahwasannya dia memerangi orang yang menyakiti para wali-walinya. Haitsu kana muhariban li bi mu'adati awliyai. Yakni seakan-akan Allah berfirman, karena dia memerangi dengan menyakiti wali-waliku, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Walihada jaa fi hadis Aisyah. Oleh karena itu diriwayatkan pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, faqad istahalla muharabati, telah halal baginya peperangan dariku. Semakna dengan apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dalam riwayat Aisyah disebutkan faqad istahalla muharabati, sungguh dia telah menghalalkan peperangan dariku. Wa fi hadis Abi Umamah Al-Bahili wa ghairuh, faqad barazani bil muharabah, siapa yang menyakiti wali-waliku berarti dia telah menantang aku untuk perang, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyakiti wali-waliku, faqad barazani. Baraza yubarizu, mubarazah adalah tantangan duel, tantangan berkelahi. Barazani bil muharabah, berarti dia menantang aku untuk perang, kata Allah. Demikian tingginya pembelaan Allah terhadap wali-walinya. Wa bi isnadin dha'if 'an Mu'ad ibn Jabal, dalam riwayat yang lemah dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW mendengar, yaqul, inna yasir ya syirkun, wa inna man aada lillahi waliyan faqad baraza Allah bil muharabah, wa inna Allah ta'ala yuhibbul abrar al atqiya al akhfiya alladhina idha ghabu lam yaftaqidu wa in khasiru lam yud'u wa lam ya'rifu qulubuhum masabih al-huda. Yakhrajun aw yakhrujuna min kulli ghabara mudlimah. Disebutkan dalam hadis ini, dan biasa para ulama membawakan riwayat-riwayat yang lemah bukan sebagai hujjah, tetapi sebagai penjelasan dari apa yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Hadisnya sudah sahih dalam Bukhari. Ternyata ada lafaz-lafaz lain, di antaranya lafaz yang disebutkan dalam riwayat yang lemah ini, yaitu kalimatnya, siapa atau dikatakan sesungguhnya riya, sekecil-kecilnya riya adalah syirik. Dan siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad barazallah bil muharabah, berarti dia telah menantang Allah untuk perang. InsyaAllah, tidak main-main. Siapa yang menyakiti wali-wali Allah, berarti dia menantang Allah untuk perang. Wa inna Allah ta'ala yuhibbul abrar al-atqiya al-akhfiya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang baik, orang yang takwa, dan orang yang tersembunyi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau di dalam ayat yang tadi kita baca, alladzina amanu wa kanu yattaqun, wali-wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Di sini disebutkan tiga sifatnya yang Allah cintai dia, sehingga dia menjadi wali dari wali-wali Allah. Apa itu? Al-abrara, al-atqiya'a, al-akhfiya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa, dan orang-orang yang tidak hubbud zuhur. Akhfiya dari kata khafi, tersembunyi. Kalau terjemahkan tersembunyi, mungkin kayak tidak ada keutamaan apa-apa tersembunyi. Tetapi kalau kita tahu lawannya, kita baru tahu keutamaan al-akhfiya. Apa lawannya? Lawannya adalah hubbud dhuhur, ingin ditokohkan, ingin diangkat, ingin ditinggikan. Ini sebaliknya. Mutawadhi', tersembunyi, tidak ingin disebut-sebut, tidak ingin dibicarakan, tidak ingin ditokohkan, khafi. Dan ini nanti akan ada pula dalam riwayat yang sahih tentang al-abrar atau al-barut taqiyil khafi. Cuma mufrad. Al-bar at-taqiyil khafi. Seorang yang baik, orang yang takwa, orang yang tidak suka untuk ditinggikan. Alladzina in ghabu lam yaftaqidu. Yang kalau dia gaib, enggak dicari. Kalau orang terkenal kan enggak hadir, mana si fulan? Orang membicarakan sebuah si fulan mana? Ini karena khafi. Ketika dia gaib, enggak ada yang nyari. Wa in hadaru lam yud'u. Kalau dia mereka hadir, tidak dipanggil. Mau hadir silakan, enggak hadir silakan, enggak dibahas. Biasanya ketika datang kalau orang terkenal, ahlan wa sahlan, hormati, ditanya, gimana kabarnya segala macam. Kalau dia datang pun duduk di belakang, enggak ada yang nanya. Menggambarkan betapa khafinya orang ini. Walam ya'rifu, tidak dipanggil, tidak pula ada yang tahu kalau dia datang. Qulubuhum masabih, padahal orang ini hatinya seperti pelita bercahaya. Masabihul huda, pelita-pelita hidayah. Yakhrujuna min kulli ghabra'in mudlimah, yang keluar dari setiap kegelapan atau setiap debu yang gelap muncul cahaya. Fa'uliyaullahi tajib mu'alatuhum. Berarti faedah dari potongan pertama hadis ini. Kita baru membahas potongan pertama. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti wali-waliku akan aku umumkan perang, kata Allah. Itu sudah cukup memberikan faedah yang sangat besar. Bahwa awliyaullah tajib mu'alatuhum. Wali-wali Allah wajib dicintai. Dan wajib kita berloyal kepadanya. Wajib kita membelanya. Wajib kita untuk mencintainya. Hukumnya wajib. Nah, kalau enggak dilaksanakan berarti dosa. Dosa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tuhram mu'adatuhum. Diharamkan kita memusuhi wali-wali Allah. Kama anna a'da'ahu tajib mu'adatuhum. Sebagaimana musuh-musuh Allah wajib kita musuhi. Wajib kita benci. Bagaimana kita mencintai orang yang mencaci maki Allah dari orang-orang kafir? Kita harus membenci juga karena dia orang-orang yang dibenci Allah. Wa tuhramu wala tuhum, dan juga diharamkan berloyal atau mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya sangat jelas. Prakteknya sangat berat. Kaidahnya sangat jelas. Siapa-siapa yang dicintai Allah, yaitu wali-wali Allah, wajib kita berloyal kepadanya, mencintainya, membelanya, dan dilarang untuk memusuhinya, menyakitinya. Sebaliknya, musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir, munafikin, dan juga ahlul bid'ah wa dalalah, kita wajib membencinya, memusuhinya, dan tidak boleh berwala kepadanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, وَلَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat pertama, Allah katakan, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, sebagai kecintaan-kecintaan kalian. Dilarang menjadikan musuh Allah dan musuh kalian, musuh Islam, musuh muslimin, jangan dijadikan awliya. Jangan jadikan orang-orang yang kalian dekati atau orang-orang yang cintai, orang-orang yang kalian cintai. Jangan dijadikan sebagai wali. Atau ayat Allah dalam surat Al-Maidah, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya wali-wali Allah sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, dan mereka dalam keadaan ruku. Jadi yang tadi, adui wa aduwakum, jangan dijadikan wali. Sedangkan dalam ayat lain, innama, dan innama adalah harfu hasrin, huruf yang mengurung. Hanya saja, cuma ini saja. Bahwa wali kalian hanya Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, dan mereka dalam keadaan ruku. Kemudian Allah katakan di ayat berikutnya, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Dan siapa yang يَتَوَلَّ اللَّهَ, menjadikan Allah sebagai walinya? Siapa yang menjadikan Rasulnya sebagai walinya? Dan siapa yang menjadikan orang-orang beriman sebagai walinya? Maka hizbullahi humul ghalibun. Maka golongan Allah pasti akan menang. Dikhabarkan berita gembira bahwa hizbullah pasti akan menang. Siapa hizbullah? Siapa golongan Allah? Yang walanya kepada Allah, walanya kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman kepada wali-wali Allah. Wa wasafa ahibba'ahu alladziina yuhibbuhum wa yuhibbunahu bi annahum adillatin 'alal mu'minin 'aizzatin 'alal kafirin. Allah sifati kekasih-kekasihnya yang Allah cintai. Ahibba jamak dari habib. Berarti pelajaran kita pagi hari ini adalah membahas siapakah habib. Habibullah. Siapakah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah dikhabarkan di ayat pertama bahwa mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa, tidak harus turunan Nabi. Tidak harus turunan Ali, tidak harus turunan Hasan atau Husain. Siapa yang beriman dan bertakwa maka dia habibullah. Dia kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaknya ahibba. Wa wasafa ahibba'ahu, Allah sifati ahibba'ahu, orang-orang yang dicintainya, bahwasanya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah cinta mereka. Bahwa bi'annahum 'alal mu'minin azillah, mereka saling merendah di kalangan sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, mereka tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Warawal Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dengan sanadnya dari Wahab ibn Munabbih, qala inna Allah ta'ala qala li Musa, sesungguhnya Allah ta'ala berkata kepada Musa alaihi salam, hina kallamahu, ketika Allah mengajak bicara Musa, i'lam anna man ahana li waliyan aw akhafahu faqad barazani bil muharabah. Kata Allah kepada Musa alaihi salam, ketahuilah siapa yang menghinakan wali-waliku, man ahana li waliyan, siapa yang menghinakan wali milikku, aw akhafahu, atau menakut-nakutinya, menakut-nakuti dengan mengancam misalnya, faqad barazani bil muharabah, berarti dia telah menantang aku untuk perang. Wa bada'ani, dan berarti dia memulai untuk memerangi aku, maka aku akan perangi dia. Wa arrada nafsahu wa da'ani ilaiha, berarti orang itu menawarkan kepadaku dan mengajak aku untuk perang. Wa ana asra'u syai'in ilayya nusrah awliya'i, sedangkan aku, kata Allah, adalah yang paling segera, yang paling cepat dalam menolong wali-waliku. Paling segera, paling cepat dalam menolong wali-waliku. Afa yadhunnu alladhi yuharibuni an yaquma li, maka apakah dia mengira orang yang memerangi aku itu, apakah dia mengira bahwa dia bisa untuk tegak melawanku? Aw yadhunnu alladhi yu'azini an yu'jizuni? Atau apakah dia yang menantang aku tadi, dia mengira bahwa dia bisa mengalahkan aku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Aw yadhunnu alladhi yubarizuni yasbiquni? Atau apakah orang yang menantang aku tadi mengira, yadhunnu, menduga bahwa dia akan lebih cepat dari aku? An yasbiquni aw yafutuni? Atau bisa menghindar dariku? Yang namanya perang, tantangan perang, imma dia menyerang dan harus kena, imma dia diserang dan harus bisa menghindar. Maka Allah tanyakan dalam hadis qudsi ini, apakah dia mengira kalau aku serang dia bisa menghindar? Enggak akan mungkin. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memeranginya, dia enggak akan bisa meleset, enggak akan bisa lepas dari apa yang Allah timpahkan kepadanya. Wa kaifa wa ana tsair lahum fid dunya wal akhirah? Maka bagaimana kira-kira sedangkan aku ini akan membalas untuknya di dunia dan di akhirat? Fala akil nusratihim ila ghairi, fala akilu nusratahum ila ghairi. Aku enggak akan wakilkan pembelaanku kepada orang lain. Ini langsung membelanya dengan dirinya. Dari kata akilu, mengikhalahkan. Fala akilu nusratahum ila ghairi. Aku enggak akan mewakilkan pada selainku. Wa'alam anna jami'al ma'asi muharabatun lillah. Dan ketahuilah bahwa semua dosa-dosa itu melawan Allah Subhanahu wa taala. Menentang Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hasan ibn Adam rahimahullah, hal laka bi muharabatillahi min taqah? Apakah engkau punya kemampuan untuk melawan Allah? Apakah engkau punya kekuatan untuk berperang melawan Allah? Fa inna man 'asa Allah, kan sungguhnya orang yang bermaksiat kepada Allah, faqad harabahu, maka dia sedang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Lakin kullama kana dzanba aqbah, tetapi kalau dosa itu setiap lebih jelek, kana ashad muharraba, berarti dia lebih dahsyat memerangi Allah Subhanahu wa taala. Ashadda muharabatan lillah, berarti lebih dahsyat perangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza sammallahu taala aklat ar-riba, oleh karena itu Allah menjuluki para pemakan-pemakan riba, wa qutta'ut tariq, dan para perampok, muharibina lillahi ta'ala wa rasulih, Allah menjuluki mereka bahwa orang-orang itu orang-orang yang memerangi Allah subhanahu wa ta'ala dan memerangi rasulnya. Li'adhimi dhulmihim li'ibadih, karena kedoliman mereka yang sangat azim, dhulmihim, besarnya kedoliman mereka terhadap hamba-hamba Allah. Riba mencekik hamba-hamba Allah. Perampok merampas harta dari hamba-hamba Allah, bahkan dengan membunuhnya. Wasayuhum bil fasadi fi biladih, dan juga karena upayanya dalam mengadakan kerusakan di negerinya. Wa kadzalika muadatu auliyaihi, demikian pula karena mereka menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fainahu ta'ala yatawalla nusrata awliya'ih, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang pembelaan terhadap wali-walinya. Yuhibbuhum wa yu'ayyiduhum, karena Allah cinta mereka, Allah mendukung mereka. Faman adahum, maka siapa yang memusuhi mereka, faqad adallah wa harabahu, maka siapa yang memusuhi Allah, berarti dia memerangi Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man adani. Qala, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Allah fi ashabi. La tattakhiduhum gharadan. Faman adahum faqad adani, wa man adani faqad adallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Allah. Makna kalimat Allah Allah adalah aku peringatkan kalian dengan nama Allah. Aku peringatkan kalian dengan nama Allah fi ashabi, tentang sahabat-sahabatku. Jangan kalian menjadikan hamba-hambaku, menjadikan mereka sahabat-sahabatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan dijadikan sebagai ghoradan. Ghoradan itu sasaran panah, lingkaran besar, kecil, kecil, kecil, tengahnya merah, lingkaran panah. Target, barakallahu fikum. Jangan dijadikan mereka sebagai target. Jadi diserang, dilemparkan tuduhan-tuduhan kepadanya, dilemparkan cercaan-cercaan kepadanya, itu gharadan. Jangan jadikan mereka sebagai gharadan. Karena siapa yang menyakiti mereka, berarti menyakiti aku, kata Nabi. Siapa yang menyakiti sahabat-sahabatku, berarti dia menyakiti aku. Dan siapa yang menyakiti aku, berarti dia menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menyakiti Allah, yushiku ayyakhudahu. Maka sebentar lagi Allah akan ambil dia. Maknanya Allah akan ambil dia adalah Allah akan balas. Allah akan timpakan kejelekan kepadanya. Demikian dikeluarkan oleh Tirmidzi dan lainnya. Hadis ini juga memiliki kelemahan. Sama yang dimaksud oleh Ibn Rajab adalah untuk merincikan apa yang global dalam hadis sahih, bahwa Allah akan memerangi siapa-siapa yang menyakiti wali-walinya. Karena di dalamnya terkandung makna yang sama. Bukankah para sahabat adalah khairu ummatin ukhrijat linnas? Bukankah para sahabat itu adalah dikatakan oleh Nabi khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum? Para sahabat dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti mereka wali-wali Allah. Siapa yang menyakiti para sahabat berarti menyakiti Rasul. Dan siapa yang menyakiti Rasul, Allah akan murka. Karena Rasul juga kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wali, bahkan imamnya para awliya. Qauluhu, kita kembali kepada hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari. Wa ma taqarraba ilayya abdi bimisli adai maftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku seperti apa yang dia kerjakan dari kewajiban-kewajibannya. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Dan terus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang nafilah-nafilah. Hatta uhibbah, hingga aku pun cinta kepadanya. Berarti untuk menjadi wali, untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang paling bagus, yang paling tingginya, yang paling utamanya adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Jangan kemudian engkau berpikir menjalankan yang sunnah, semalam suntuk, paginya kelewat salat wajibnya. Maka itu berarti tidak faqih. Justru yang paling mendekatkan diri kepada Allah adalah mengamalkan kewajiban-kewajiban. Kemudian hambaku mendekatkan diri kepadaku setelah yang wajib-wajib dengan yang nawafil. Nafilah-nafilah yang tidak wajib tetapi dianjurkan. Hatta uhibbahu, hingga aku pun mencintainya. Lama dzakara anna mu'adat awliyaihi wa muharabatillahu dzakara ba'da dzalika wasf awliya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pembelaannya terhadap wali-walinya dan ancaman kepada orang-orang yang menyakiti wali-walinya dengan perang, maka kemudian Allah mensifati seperti apa waliullah. Globalnya sudah kita dapatkan dalam ayat alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Rinciannya disebutkan di sini, yaitu orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajibnya, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Baik, mengingatkan kita pada ucapan Imam Syafi'i dan Syekhul Islam rahimahumullah, bahwa jangan percaya pada mereka walaupun mereka sholat di atas air kalau tidak mengikuti sunnah-sunnah. Kalau tidak mengikuti apa yang Allah wajibkan atasnya, apa yang Allah perintahkan padanya, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, kalau mereka tidak laksanakan, maka keanehannya jelas, bukan tanda kewalian. Karena dalam hadis ini yang sahih, Allah menyebutkan sifat mereka, para wali-wali Allah. Watajib mualatihim, yang dilarang memusuhi mereka dan wajib berwala pada mereka. Siapakah mereka? Fadzakara ma yutaqarrabihi ilaih, maka disebutkanlah bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslul wilayah, asal kata dari kewalian adalah kedekatan. Semakin dekat dengan Allah berarti dia semakin tinggi kewaliannya. Jadi asal kata wilayah ternyata dari al-qurbu, kedekatan. Waliullah, orang yang paling dekat dengan Allah. Sebagaimana sebaliknya, aslul adawah, asal kata dari adawah, permusuhan, adalah al-bu'du, kejauhan. Semakin jauh, berarti semakin keras permusuhannya. Fa'uliyaullahi humul ladina yataqarrabuna ilaih, berarti yang namanya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, habib-habib Allah, humul ladina yataqarrabuna ilaih, yaitu orang-orang yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Bima yuqarribuhum minhu, dengan apa mendekatkan diri kepada Allah? Dengan apa-apa yang menyebabkan dia dekat dengan Allah. Mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan sesuatu yang namanya taqarrub. Apa contohnya taqarrub? Salat, puasa, haji, umrah, sedekah, zakat, yang wajib-wajibnya. Dan kemudian yang sunnah-sunnahnya. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, pertanyaannya. Berdiam diri di gua selama 40 hari 40 malam, kurbah atau bukan kurbah? Taqarrub atau bukan taqarrub? Apakah itu perintah wajib atau perintah anjuran? La wajib wala nafilah. Bukan wajib, bukan sunnah. Enggak ada perintah sama sekali. Rasulullah SAW setelah menjadi nabi tidak mengajarkan para sahabatnya untuk semedi di gua-gua. Saya katakan setelah menjadi nabi. Sebab sebelum menjadi nabi, nabi pernah ke Gua Hira. Kemudian jadikan alasan. Sebentar, yang jadi syariat itu adalah ketika nabi sudah diangkat menjadi rasul, nabi mengajarkan syariat. Adakah syariat itu dalam Quran dan sunnah untuk kita berdiam diri di gua-gua? Tidak ada. Bahkan nabi pun berhenti setelah mendapatkan wahyu itu dan tidak melakukannya kembali. Makanya dikatakan di dalam tarikh, sejarah, dalam sirah, dengan tahannus. Tahannus itu adalah ibadah para hunafa sebelum datangnya Islam. Hunafa itu adalah orang yang cenderung pada tauhid, tapi belum ada dakwah nabi. Maka mereka berzikir mengingat Allah di tempat-tempat tersebut. Tetapi barakallahu fikum, tidak disunnahkan, tidak diwajibkan di dalam Islam. La fil Quran wala fis sunnah. Enggak ada dalilnya dalam ayat, enggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Wala fis sunnah, tidak pula dalam sunnah. Satu lagi, puasa mati gending. Puasa mute. Tidak makan, tidak minum selama 40 hari, 40 malam tersebut. Tapi takut mati. Akhirnya minum air putih. Belum puasa kok minum. Ya puasanya putih, minum yang putih-putih saja. Gak boleh yang berwarna, gak boleh sirup, gak boleh teh kahwa, gak boleh. Ya. Ini puasa apa? Apakah diajarkan puasa seperti itu dalam Quran? La. Apakah diajarkan dalam sunnah? La. Tidak diajarkan. Berarti itu juga bukan taqarrub. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab dengan sangat jelas dari hadis yang sedang kita baca, bahwa yataqarrab ilallah, yang paling bagus dengan yang wajib-wajib. baru setelah itu dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah. Yataqarrabuna ilaihi bima yuqarribuhum minhu. Bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan a'da'uhu, sedangkan musuh-musuh Allah, alladzina ab'adahum anhu, yang Allah jauhkan mereka dari Allah, dari sisinya, bi'amalihimul muqtadiyah litardihim, karena perbuatan-perbuatan mereka yang menjauhkan mereka dari Allah. Kufur, dalal, penentangan, semua itu menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muqtadiyah litardihim, amalan-amalan yang konsekuensinya mereka diusir, tardihim diusir, wa ibadihim, dan dijauhkan darinya. Faqasama awliyaul muqarrabin ila qismaini, maka dibagi wali-wali al-muqarrabin ini menjadi dua. Ahaduhuma man taqarraba ilaihi bi ada'il fara'id. Yang pertama, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib. Mereka wali-wali Allah. Wa yasbul dzalika fi'lul wajibat, berarti termasuk di dalamnya adalah melakukan yang wajib-wajib. Wa tarkil muharramat, dan meninggalkan yang haram-haram. Li'anna dzalika kullih min faraidillah, karena itu semua dari faridah-faridah, kewajiban-kewajiban dari Allah. Allati iftaradaha, yang Allah wajibkan ala ibadih, yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Baik, itu sudah cukup dikatakan wali-wali. Hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram-haram. Titik. Pas-pasan. Yang kedua, man taqarraba ilaihi ba'dal faraid bin nawafil. Yang kedua, dia kerjakan yang wajib-wajibnya, masih ditambah dengan yang nafilah-nafilah. فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا طَرِيقَ يُوصِلْ إِلَى التَّقَرُّبْ, maka tampaklah dari sini bahwa tidak akan sampai kepada taqarrub, tidak akan sampai kedekatan kepada Allah Ta'ala wa wilayatihi, tidak akan sampai pada tingkat kewalian, wa mahabbati, tidak akan sampai pada kecintaan Allah kepadanya, siwa, kecuali dengan ta'ah, ta'atuhu allati syara'aha, kecuali dengan ketaatan yang Allah perintah-perintahkan. Ketaatan kepada Allah pada apa yang diperintahkannya, pada apa yang disyariatkannya, ala lisani rasulih, melalui lisan rasulnya alaihi salatu wassalam. فَمَنْ اِدَّعَ وِلَايَةَ اللَّهِ وَتَقَرُّبْ إِلَيْهِ وَمَحَبَّتُهُ بِغَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَاذِبٌ, maka siapa yang mengaku-ngaku sebagai wali, tetapi tidak bertaqarrub kepada Allah dengan yang wajib-wajib, tidak pula dengan yang sunnah-sunnah, tidak menjalani jalan ini, dan menjalani بِغَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ, menjalani jalan lain selain jalan ini, تَبَيَّنَ annahu kadzib fi da'wahu, maka akan jelaslah bahwa dia dusta dalam pengakuannya sebagai wali. Tapi berarti wali ada dua, yaitu yang pas-pasan dan yang menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Sesungguhnya ada satu lagi, waliullah dia, tetapi masih jatuh-jatuh dikit dalam kedzaliman, tetapi bukan pada orang lain, pada dirinya sendiri. Zalimun li nafsi. Orang-orang ini yang disebut tiga golongan ini dimasukkan atau digabungkan dalam ayat Allah dalam Al-Quran yang dijuluki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Ahlul Istifa. Ahlul Istifa adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Ayatnya berbunyi, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami, kata Allah. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا, فمنهم ظالم لنفسه, di antara mereka ada yang masih mendzalimi dirinya sendiri, ومنهم مقتصد, dan di antara mereka ada yang pas-pasan, wa minkum sabiqun bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan biiznillah. Yang ketiga inilah tadi yang berlomba-lomba menambah dengan nafilah-nafilah. Yang muktasid, yang pas-pasan mengerjakan yang wajib-wajibnya, meninggalkan yang haram-haramnya, titik. Sedangkan yang pertama zalimun li nafsih, yang masih kadang mendzalimi dirinya sendiri. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terjadi di kalangan para sahabat orang yang didatangkan untuk dicambuk. Datang lagi, dicambuk lagi. Karena pelanggaran. Datang lagi, dicambuk lagi. Kemudian ada yang mencercanya dengan kalimat, orang ini betapa seringnya dicambuk. Karena khamr waktu itu. Karena minum khamr. Kemudian disebutkan cercaan. Nabi SAW menegurnya. Memarahinya. Dan menyatakan bahwa innahu yuhibbullah wa rasulah. Sesungguhnya orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia punya kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Tetapi masih sering terjatuh kembali ke dalam apa yang dia dulunya pernah meminumnya. Yaitu khamr. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti di sini urusannya adalah tiga tadi. Ada jenis dzalimul nafsi, ada jenis muqtasid, ada jenis sabiqun bil khairati biiznillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala bertingkat-tingkat. Naam. Memang wali-wali Allah bertingkat-tingkat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam hadis qudsi ini dari Nabi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara hamba-hambaku ada yang mengerjakan taqarrub yang paling baiknya, yaitu yang aku wajibkan. Dan ada pula di antara mereka yang berlomba-lomba untuk menambahnya dengan nafilah-nafilah. Hatta uhibbah. Hingga akhirnya aku benar-benar mencintainya. Dan kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi tangannya, menjadi matanya, menjadi pandangannya, menjadi pendengarannya, dan seterusnya. Kama kanal musyrikun. Maka, diakhiri kalimatnya dengan, siapa yang mengaku-ngaku sebagai wali, tetapi dia tidak melakukan taqarrub kepada Allah, maka dia dusta dalam pengakuannya. Kama kanal musyrikun, sebagaimana musyrikin, yataqarrabuna ilallahi ta'ala. Mereka katanya mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, tetapi bukan dengan ibadah kepada Allah, bukan dengan mentaati Rasul, tetapi bi'ibadati man ya'budunahu min dunih, tapi mereka dengan menyembah berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Dan mereka mengaku-ngaku kalau mereka itu mendekatkan diri pada Allah. Kalau dikatakan, kenapa kalian menyembah batu-batu ini, menyembah kuburan-kuburan ini, mereka membantah. Mana abuduhum? Kami tidak sembah mereka. Illa li yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kecuali agar mendekatkan diri-diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mendekatkan diri-diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi musyrikin itu inginnya mendekatkan diri pada Allah melalui kuburan keramat yang bernama Latta. Melalui pohon keramat yang bernama Uzza. Melalui patung keramat yang namanya Manat dan seterusnya. Pengennya mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan sesuatu yang tidak mendekatkan diri pada Allah, bahkan menjauhkan dari Allah. Maka pengakuan mereka bahwa mereka cinta kepada Allah, kadzib, dusta. Kama hakallahu anhum annahum qalu. Sebagaimana Allah kisahkan tentang mereka bahwa mereka berkata, mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Wa kama hakka 'anil yahudi wan nasara. Dan juga sebagaimana dihikayatkan tentang Yahudi dan Nasara, annahum qalu, bahwa mereka juga berkata, nahnu abna'ullahi wa hibba'uh. Kami anak-anak Allah dan kami kecintaan-kecintaan Allah, kata Yahudi, kata Nasrani. Mereka menyatakan anak-anak Allah. Children of God, kata mereka. Wahibau, kasih kekasihnya. Ma israrihim ala takdibi rusulih. pengakuan itu sama dengan pengakuan saya waliullah. Iya kan? Karena makna wali adalah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengistilahkan dengan anak Tuhan atau kecintaan Tuhan. Mereka-mereka yang mengaku-ngaku kecintaan Tuhan padahal ma'a israrihim ala takdibi rusulih, bersama israrnya mereka, terus-menerusnya mereka mendustakan para rasul, mengingkari Nabi Muhammad SAW, wartikabi nawahihi, melakukan larangan-larangannya, watarki faraidihi, meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Falidzalika dzakara fi hadzal hadis, oleh karena itu disebutkan dalam hadis ini, anna awliya Allah ala darajataini, maka dikhabarkan dalam hadis ini bahwa wali-wali Allah dua tingkatan. Ahaduhuma almutaqarribuna ilaihi bi ada'il faraid, yang pertama adalah yang mendekatkan diri dengan yang wajib-wajib. Wa hadhihi darajatul muqtasidin, ini adalah derajat orang yang muqtasid, yang pas-pasan. Ashabul yamin, golongan kanan. Wa ada'ul faraid afdalul a'mal, dan mengerjakan kewajiban-kewajiban merupakan afdalul a'mal, sebaik-baik amalan. Kama qala Umar ibn Khattab, sebagaimana dikatakan oleh Umar ibn Khattab, afdalul a'mal ada'u maftaradallah, sebaik-baik amalan adalah menunaikan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wara' amma harrama Allah, dan menjauh dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasidqun niyyah, dan kejujuran niat. Fima 'indallah 'azza wa jal, kejujuran niat pada apa yang berkaitan dengan Allah 'azza wa jal. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz fi khutbatihi, berkata Umar ibn Abdul Aziz dalam khutbahnya, afdalul ibadah ada'ul faraid, sebaik-baik ibadah adalah menunaikan kewajiban-kewajiban. Wajtinabil maharim, dan menjauhi yang haram-haram. Wadhalika li'anna Allah 'azza wa jalla innama farada 'ala 'ibadihi hadhihi al-fara'id liyuqarribuhum minhu. Yang demikian karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal hanya saja mewajibkan kewajiban-kewajiban tersebut kepada hamba-hambanya adalah liyuqarribuhum, adalah agar mereka didekatkan, agar mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti diwajibkan yang wajib-wajib itu sesungguhnya agar hamba-hamba ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yujib lahum ridwanahu wa rahmatahu, dan akhirnya mendapatkan keridhaan-keridhaannya dan rahmat-rahmatnya. Wa a'zamu fara'idil badan, dan setinggi-tinggi seagung-agung kewajiban badan. Allati tuqarribu ilaih, yang mendekatkan diri pada Allah adalah salat 5 waktu. Kama qala ta'ala wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Waqtarib taqarrub, fi'ilnya dari taqarraba yataqarrabu, taqarruban, iqtarib. Wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada-Ku. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Dan Nabi menyatakan sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah ketika dia sujud dalam salat. Itu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala idza kana ahadukum yusalli, jika salah seorang kalian salat, fa innama yunaji rabbah, sesungguhnya dia bermunajat kepada Rabb-nya. Atau dikatakan rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Siapa yang salat, maka sungguhnya Allah berada di hadapannya. Qala innallaha yansib wajhahu liwajhi 'abdihi, sungguhnya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya ketika dia salat. Ma lam yaltafit, selama dia tidak menengok. Maka dilarang dalam salat menengok. Dan mereka-mereka yang menengok dalam salat dijuluki sebagai pencuri, oleh Nabi, yasriq fis salah. Dan dijuluki pula dengan Sa'lam, serigala. Pernah lihat serigala? Palanya nengok kanan, nengok kiri. Barakallahu fikum. Selama dia tidak menengok, maka Allah Ta'ala di hadapan wajahnya dan Allah menghadap kepadanya. Wa qala inna Allah yansib wajhahu li wajhi 'abdihi fi salati ma lam yaltafit. Wa minal fara'id al-muqarrabah ila Allah Ta'ala, dan termasuk kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala pada hamba-hambanya adalah adlur ra'i fi ra'iyatihi, keadilan penguasa terhadap rakyatnya. Ini kewajiban. Sawaun kanat ra'iyatuhu 'ammah au khassah. Sama saja, apakah rakyat yang dimaksud umum atau rakyat khusus. Berarti kita terjemahkan jangan penguasa, pemimpin saja. Kita terjemahkan pemimpin. Keadilan pemimpin terhadap yang dipimpinnya. Sama saja, apakah itu adalah umum, berarti penguasa dengan seluruh rakyatnya, atau khusus pemimpin-pemimpin tertentu. Dan setiap kalian adalah ra'in, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka paling sedikit kita memimpin keluarga, istri dan anak-anak. Ini juga barakallahu fikum akan dipertanggungjawabkan. Dan keadilan kepada rakyatnya sama saja, apakah ammah seperti hakim, hakim penguasa, au khassah ka'adli ahadin nasi fi ahlihi wa waladihi, seperti keadilan seseorang pada istrinya dan anak-anaknya. Kama qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, seperti dikatakan setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, dan masing-masing pemimpin akan ditanya, mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Abdullah ibn Amr dari Nabi SAW, qal innal muqsitina indallahi ala manabir min nur. Diriwayatkan dari Amr, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As dari Nabi SAW, qal sesungguhnya para muqsitin, muqsitin dari kata qist yang maknanya keadilan, para muqsitin di sisi Allah nanti di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminir rahman, di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala. Wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau, yaitu orang-orang yang adil dalam hukum mereka dan juga dalam keluarga mereka dan apa yang berkait dengannya. Sebutkan orang-orang yang adil di sisi Allah, berarti didekatkan sesuai dengan pembahasan orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban, yaitu kewajiban adil. Wa fi Tirmidzi an Abi Sa'id an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna ahabbal ibad ila Allah yawm al-qiyamah wa adnahum ilayhi majlisan imamun adil. Sesungguhnya yang paling dicintai dari para hamba oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, wa adnahum ilayhi majlisan, dan yang paling dekat majlisnya dengan Allah adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ini derajat yang pertama, yaitu mengerjakan yang wajib-wajibnya. Ad-darajah ats-tsaniyah, derajat yang kedua, kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala, wallahu ta'ala alam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.